Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima basika mabad. Kalau betina asakumullah, kita lanjutkan beberapa hadis lagi. Qala rahimahullah wa an Abi Dharrin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Dharr, semoga Allah Ta'ala meridainya. Ani Nabi Sallallahu Alaihi wa ala Ali wa Sallam fima yarwihi an Rabbihi. Dari Nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam yang beliau riwayatkan langsung dari Rabbnya. Qala, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dhulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, maka aku jadikan kezaliman itu juga diharamkan di antara kalian. Fala tabalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam. Ikhwan fillah a'azakumullah. Hadis ini termasuk al-hadis al-qudsi. Hadis qudsi. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak termasuk dari Al-Qur'anul Karim. Al-hadis al-qudsi itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Barakallahu. Hadis ini termasuk yang sahih. Bahkan hadis ini adalah hadis yang paling mulia bagi penduduk Syam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa di antara akhlak yang jelek yang harus dijauhi ialah adzulmu, kedzaliman dalam segala bentuknya. Kedzaliman itu ialah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wadusyaik fi ghairi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan semua bentuk dosa, baik yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala atau terkait dengan sesama hamba, termasuk kedzaliman, semuanya haram. Dalam hadis yang mulia ini kita juga bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil dan tidak berbuat zalim sedikit pun. Karena kedzaliman itu Allah haramkan atas dirinya. sehingga tidak mungkin Allah mendzalimi hamba-hambanya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Qaf ayat yang ke-29. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid, dan aku tidak pernah mendzalimi hamba-hambaku. Ikhwanam tina azakumullah. Kedzaliman yang terkait dengan hak Allah, dosanya lebih besar daripada kedzaliman yang terkait dengan hamba-hamba Allah. Akan tetapi, kedzaliman yang terkait dengan hak Allah cukup dengan melakukan taubat, taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, yang tulus, yang serius, yang sungguh-sungguh, dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Namun kalau kezaliman itu terkait dengan hamba-hamba Allah, maka di samping harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus meminta maaf dan meminta halal kepada orang yang terzalimi. Karena kezaliman yang terkait dengan hak-hak hamba Allah, jika tidak mendapatkan maaf atau halal dari pihak yang terzalimi, maka akan diangkat kasusnya di hari akhirat nanti. Dan saat itu sudah tidak ada tebusan berupa harta. Yang ada ialah al-hasanat wasayyiat, kebaikan dan kejelekan. Kebaikan-kebaikan orang yang berbuat zalim akan digunakan untuk menebus kedzaliman-kedzalimannya. Naam, diberikan kepada pihak yang terzalimi. Jika kebaikannya habis sementara kedzalimannya masih belum lunas, maka kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa orang yang terzalimi ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi." Barang siapa yang memiliki kedzaliman terhadap diri, terhadap saudaranya, "falyatahallal minha," maka segeralah minta halalnya. "Qabla an tu'khadha min hasanatihi," sebelum kebaikan-kebaikannya diambil. "Fa illam yakul lahu min hasanat," jika dia tidak memiliki kebaikan untuk menebusnya, "ukhidha min sayyiati akhihi," maka kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa saudaranya tadi akan diambil. "Faturihat alaih," dan dibankan kepadanya. Waliyadu billah. Kedzaliman ikhwana fillah azakumullah yang terkait dengan sama hamba bisa terkait dengan masalah darah, juga terkait dengan masalah kehormatan, juga terkait dengan masalah harta. Semuanya haram. Kedzaliman terkait dengan darah ialah membunuh saudaranya tanpa dosa yang dilakukannya. Kedzaliman terkait dengan kehormatan ialah menjatuhkan harkat dan martabat saudaranya tanpa hak. Ketoliman terkait dengan harta ialah mengambil harta saudaranya tanpa hak. Semuanya itu bentuk ketoliman yang jika tidak kita tinggalkan dan kita tidak dapat halal atau maaf dari pihak yang tertolimi, maka akan menjadi zulumat, kegelapan-kegelapan di hari kiamat nanti. Yakni kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi di hari kiamat nanti, termasuk ditebus dengan kebaikannya. Jika tidak memenuhi, maka kejelekan orang yang terzalimi ditimpakan kepadanya, yang menyebabkan dia masuk neraka. Waliyadzillah. Hadis berikutnya. Qala rahimahullah wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, atadaruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Rasulullah bersabda, engkau menyebut-nyebut kejelekan saudaramu yang tidak ia sukai. Kila apa ra'aita in kana fi akhi ma'akul. Bagaimana jika kejelekan itu memang ada pada diri saudaraku sehingga aku mengucapkannya? Qala in kana fihi matakul faqad irtabtahu. Jika memang benar kejelekan itu ada pada diri saudaramu seperti apa yang kamu ucapkan, maka engkau telah menggibahinya. Fa illam yakun fihi faqad fahattahu. Tapi jika dia tidak memiliki kejelekan seperti apa yang kamu katakan, maka engkau telah berbuat dusta atau berkata bohong atas namanya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barakallahu. Dalam hadis yang mulia ini, termasuk jenis akhlak yang jelek yang harus dijauhi itu ialah riba. Riba itu seperti dalam hadis ini ialah menyebut-nyebut kejelekan saudara kita. Nah, ketika orang itu tidak ada di depan kita. Kalau menyebut-nyebut kebaikan, kalau riba, ya. Tapi kalau yang disebut itu kejelekannya, riba. Nah, baik. Jika antara yang kita sebutkan dengan kenyataannya sama, itu riba. Kalau kita menyebut kejelekan-kejelekan saudara kita dalam keadaan tidak sesuai dengan kenyataan, hati kita telah apa ini? Berdusta atas nama dia. Ya, nah, berkata bohong dan dusta. Kemudian para ulama sepakat bahwa riba itu bukan dosa kecil, tapi dosa apa ini? Dosa besar. Ya, bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Maka hati-hatilah, jagalah lisan kita, jangan sampai kita menggibahi saudara-saudara kita. Adapun beberapa perkara yang sepertinya riba, namun sebetulnya bukan riba. Ini ada 6 perkara. Yang pertama ialah at-tadzallum. Seorang melaporkan kedzaliman saudaranya yang membahayakan dirinya, maka bukan riba, walaupun dia menceritakan kejelekan saudara. Ya, saudara kita mendzalimi kita, menganiaya kita, mengancam kita, kemudian kita lapor atas kedzaliman itu bukan riba. ya. Nah, tapi untuk menyelamatkan diri dari kedzaliman, namanya at-tadallum, melaporkan kedzaliman yang dilakukan oleh saudara kita, biar dia apa ini tidak melakukannya. Unsur ahokah, dzaliman kana au madzluman, tolonglah saudara baik yang dzalim ataupun yang terdzalim. Yang dzalim ya dilaporkan supaya enggak dzalim lagi. Yang didzalimi, nah ya kita jaga supaya tidak didzalimi. Yang kedua ialah al-isti'anah ala tahyiril munkar. Yakni menjelaskan kejelekan saudara kita untuk merubah kemungkaran yang ia lakukan. Misalkan saudara kita melakukan kemungkaran, ya, kemudian kita menjelaskan kepada pihak yang berwenang dari orang-orang yang berilmu untuk menjelaskan kepada mereka di bulan-bulan penyimpangannya seperti ini, ya. Nah, ini enaknya gimana penanganannya? Nah, itu gak masalah. Kemudian yang ketiga ialah al-istifta, minta fatwa, minta fatwa atau minta putusan. Nah, seperti orang yang mau menikah menanyakan tentang kriteria calonnya kepada orang yang mengetahui permasalahan itu. Kemudian orang tadi memang demi kemaslahatan bersama, dia menjelaskan kekurangan-kekurangan calon istrinya atau calon suami orang yang tanya tadi. Oh, kalau fulan itu dia orangnya temperamental, suka mukul, ya. Nah, itu enggak apa-apa, enggak riba. Kenapa? Karena istifta, ada yang minta putusan untuk kemaslahatan yang lebih besar dan dalam rangka menghindari mafsadah. Kalau enggak ada informasi yang seperti itu, maka dia khawatir salah pilih, ya. Mafsadahnya lebih besar. Bahkan itu merupakan sesuatu yang dianjurkan orang yang ditanya untuk apa adanya menjelaskan kekurangan dan kelebihan calon istri atau calon suami kepada pihak yang bersangkutan. Kemudian yang keempat ialah dalam rangka takdir terhadap seseorang yang membahayakan kaum muslimin dalam hal agamanya. Di mentakdir al-awa wal-bidak, menjelaskan kesesatan-kesesatannya, penyimpangan-penyimpangannya, agar kaum muslimin tidak tertipu, tidak ikut-ikutan sama orang itu. Ini tidak termasuk riba. Kemudian yang kelima ialah al-mujahir bil-fisqi wal-bidak atau wal-bidak. Nah, menjelaskan kejelekan orang yang terang-terangan perbuat kefasikan atau kebid'ahan. Sudah tidak malu-malu lagi untuk berbuat maksiat, tidak malu-malu lagi berbuat bid'ah, ya, tidak sembunyi-sembunyi tapi terang-terangan. Maka ketika kita menjelaskan kejelekan-kejelekannya, tidak termasuk riba. Dan yang keenam ialah sekedar mengenal dan membedakan dengan ciri-ciri yang ia miliki, tidak ada maksud menghina atau melecehkan. Misalkan namanya sama-sama Zaid, tapi satunya bisa melihat, satunya buta. Nah, ketika ada yang tanya, ini dari siapa? Dari Zaid Al-A'ma. Ini dari Zaid yang buta, bukan Zaid yang melihat, ya. Nah, untuk ta'rif namanya, pengenalan supaya enggak salah. Bukan dalam rangka melecehkan atau menghina Zaid yang buta. Ada yang namanya Ali, satunya kakinya normal, satunya pincang. Terus ketika ada kasus, ya, ini yang melakukan pelanggaran itu si Ali. Ada yang tanya, Ali yang mana? siapanya? Ali yang pincang itu loh. Ya. Kita mengatakan yang pincang itu bukan seperti menyebutkan cacatnya, ya kan? Tapi kita tidak punya niatan itu untuk pengenalan, tak masalah. Supaya enggak salah, ya. Ali yang normal katanya difonis salah, yang pincang benar, padahal yang melanggar yang pincang tadi. Nah, termasuk dalam rangka untuk menjaga kemurnian hadis Nabi dengan menjelaskan rawi-rawinya, ya. Ini rawi yang ini dhaif, lemah hafalannya, atau kadzab, pendusta dan lain sebagainya. Itu tidak termasuk ghibah, karena ini untuk kemaslahatan menjaga dan kemurnian apa ini? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun selain itu, maka termasuk yang diharamkan. Apalagi yang diribai adalah ulama, maka keharamannya semakin besar. Apalagi yang diribai ialah pemerintah yang sedang berkuasa, masuk dosa besar. Ya, nah, arfikum. Karena mereka ini adalah pihak yang layak untuk dimuliakan, dihormati, dan didoakan kebaikan. Bukan untuk apa ini? Diribai. Arfikum. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari masawil akhlak, akhlak-akhlak yang jelek. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.